cinta tapi dan dilengahkan. Dulu dan sayang tapi ndak dihiraukan. Rasa ndak mungkin cinta kah ditaruhkan. Dan takut luka tambah semakin sudah.